Tahun pengantin yang indah yang pernah kau janjikan, ternyata kini bukan milikku. Kupaksakan hati di pestamu itu agar engkau puas melihat dukaku. Begitu angkuh dirimu seakan tak mengenalku. Duduk bersanding senyum pun tak mau. Kau lupa siapa dirimu. Dari mana asalmu. Kini yang kau tahu tak lagi bersamaku. Tak pernah kau sejenak kau renungkan sikapmu. Sungguh sakitnya hatiku. Sungguh.